السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad. Pada malam ini kita akan membacakan hadis yang ke-15, yaitu bab Uququl Walidain, bab tentang durhaka kepada kedua orang tua. Bab ini akan membahas tentang seputar hadis, seputar tentang bahayanya, dosanya durhaka terhadap kedua orang tua. Kita semuanya hanya sebatas usaha para jamaah, sambil kita mempelajari ilmunya, agar kita semua termasuk diberi kemampuan oleh Allah untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Cuman di sini rata-rata umurnya sudah pada tua-tua, sehingga mereka adalah orang tua-tua. Jadi ini yang datang sudah orang-orang tua, mestinya yang datang termasuk putra-putranya. Nah ini para jamaah barangkali untuk pertemuan yang akan datang ya, karena ini menyangkut tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Nah sedangkan malam ini yang datang rata-rata 90% orang tua, jadi bapak-bapaknya sudah pada meninggal. Ini jadi mestinya putra-putranya dibawa, putra-putrinya, sak bapaknya sekalian, supaya putranya bisa bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini luar biasa ini. Bab tentang orang tua yang datang orang tua-tua ini. Iya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti lambat laun ada anak-anak muda yang bisa ikut ya. Alhamdulillah. Kecuali saya barangkali, dan mungkin ada beberapa orang yang memang kedua orang tua saya masih hidup ya. Ada yang masih hidup kedua orang tuanya? Bapak-bapak? Ya, angkat tangan. Gak ada semua ya. Jenengan ada? Masih ada kedua orang? Ibu ya, jenengan? Sudah gak ada, jenengan? Sudah gak ada ya berarti ya. Baik, saya masih lengkap para jamaah. Di desa masih lengkap, di kota masih lengkap ya. Alhamdulillah. Jadi bab ini saya terus terang saja, setiap menerangkan bab ini yang ketakutan saya sendiri. Ini justru saya ketakutan sendiri. Ketakutan kalau tidak bisa mengetrapkannya. Nah ini, tidak bisa mengamalkannya. Tetapi karena saya didapu untuk membacakan kitab ini, maka saya kemudian bertekad bulat untuk bisa membacakannya dan bisa menerangkannya dengan secara sempurna, dengan harapan karena adanya ilmu maka saya pun diberi kemampuan untuk bisa birrul walidain. Inilah, ini ada cita-cita saya. Cuman memang takut para jamaah. Ya, ketika mau menerangkan bab seperti ini takut. Iya, kalau saya bisa mengamalkan, kalau tidak gimana? Itulah yang menghantui. Tapi akhirnya saya katakan, kalau kamu enggak menerangkan, itu namanya setan. Itu mesti ajakan saya setan, mestinya ilmu diterangkan saja. Soal nanti bagaimana mengamalkannya, ya harus ada usaha. Memang para jamaah, birrul walidain sebagaimana yang pernah kita pelajari pada bab yang lalu, betapa tingginya pahala birrul walidain. Sampai dikatakan oleh Allah, wa qad rabbuka an la ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, dalam surah Al-Isra itu ya. Dan Tuhanmu telah memutuskan agar jangan menyembah kecuali kepadaku dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Ini perintah setelah menyembah kepada Allah. Ya, perintah setelah menyembah kepada Allah langsung perintah birrul walidain. Ini perintah yang agung para jemaah. Nah, sebaliknya bab malam ini yang akan kita baca adalah bab uquqil walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kalau pahalanya saja besar berbuat baik kepada kedua orang tua, berarti kira-kira durhaka kepada orang tua dosanya juga besar sekali. Sebagaimana berikut ini para jamaah. Qala al-Imam al-Bukhari, dipersiapkan terjemahannya ya. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bisr ibn al-Fudail Bisr al-Mufaddal qala haddatsana al-Jariri an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an Abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabairi ala unabbiukum bi akbaril kabairi ala unabbiukum bi akbaril kabairi salasan qalu bala ya Rasulullah qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qawluz zur wa ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata ma zala yukarriruha haitha qultu laitahu sakata qala Syekh Al-Albani sahih. Dibacakan maknanya yang keras. Ya, ya mestinya disiapkan. Ya, dapat. Ya. Ya. Nah ini. Ya. Imran bin Husain berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beda. Ya, dibaca aja. Oh, bukan. Oh, beda ya. Beda. Ada yang lengkap ada. Baik. Ya, coba dibaca apa yang semana. Baik, ada ini memang yang kita baca tadi hadis sahihnya ya, hadis sahihnya. Haddatsana telah menceritakan kepada kami kata al-Imam al-Bukhari Musaddad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal telah bercerita kepada kami Bishr bin al-Mufaddal qala haddatsana al-Jariri telah bercerita kepada kami Al-Jariri an Abdurrahman ibn Abi Bakrah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, an abihi, dari bapaknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum, maukah kalian aku beritakan kepada kalian, bi akbaril kabairi, dengan dosa-dosa yang paling besar. Salatan, Nabi berkata 3 kali. Maukah kalian aku beritakan kepada kalian terhadap dosa yang paling besar, kata Rasulullah. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, al-isyraku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa, kemudian Nabi duduk. Wa kana muttaqian, Nabi duduk sambil bertelekan, sambil bersandar. Kemudian berkata, ala, ketahuilah, wa qawlu zur, dan berkata dusta, mazala yukarriruha, tidak henti-hentinya Nabi mengulang-ulang, hatta kultu, sampai aku berkata, laitahu sakata, aduhai seandainya ia diam. Qala Syekh Al-Albani, sahih, hadis ini sahih. Pada hadis ini para jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dosa yang paling besar. Di dalam Islam itu ada dosa besar, ada besar-besarnya dosa yang paling besar. Nah ini. Jadi urut-urutannya, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada besar-besarnya dosa besar. Ini sungguh luar biasa para jamaah. Kemudian di sana ada dosa besar yang belum keluar dari Islam, sebagaimana yang kita katakan ini. Ada dosa besar yang sudah keluar dari Islam. Contohnya apa? Ketika fasik, ya, yang fasiknya itu fasik besar. Karena kalau fasik kecil, seperti dosanya mata, dosanya telinga, dosa termasuk apa? Durhaka kepada kedua orang tua, dosa berkata dusta, ini masih masuk kepada fasik, tapi belum sampai besar. Belum sampai besar. Ketika fasik itu besar, maka keluar dari Islam. Ya, seperti menistakan agama, ya, kemudian menyepelekan sunnah Rasul, ya, mentertawakan ayat-ayat Allah dan lain sebagainya. Ini masuk kepada fasik yang sampai dihukumi kafir. Ada juga munafik. Munafik itu ada 2 macam. Ada munafik kecil, ada munafik besar. Munafik kecil kita semua belum tentu aman, ya. Munafik kecil kita semua belum tentu aman. Suka ngapusi orang misalnya, ya. Suka pernah berjanji tapi enggak ditepati. Nah ini. Ya, sudah berkata insyaallah ternyata untuk tidak datang padahal enggak ada hujan. Ya, padahal enggak ada alasan ini. Di sini masukkan munafik kecil, munafik kecil. Begitu sudah munafik besar, maka jatuhlah kepada keluar dari Islam. Ya. Kemudian syirik. Nah, ini. Syirik itu ada syirik kecil, ada syirik besar. Ketika masih syirik kecil, ya, sekedar menggantungkan jimat misalnya, nah ini masih dikatakan syirik kecil. Atau misalnya riya, ini riya termasuk kecil, belum sampai keluar dari Islam. Ada syirik yang keluar dari Islam, ini dosa besar yang sampai keluar dari Islam. Nah ini jenis-jenis dosa besar. Jadi jenis dosa itu ada dosa mulai kecil sampai besar, sampai besarnya besar tapi masih belum keluar dari Islam. Ada dosa itu dosa besar tapi keluar dari Islam. seperti kalau sudah menyentuh hal-hal yang menyebabkan kafir, ya, dosanya sampai menyebabkan kafir, maka hal itu termasuk dosa besar yang keluar dari Islam. Nah, ternyata para jamaah, di antara dosa-dosa besar itu pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Jadi dosa syirik itu para jamaah sungguh luar biasa, ya. Dosa syirik itu dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang sangat agung. Dalam surah ke-31, surah Luqman ayat 13, ya. Dalam surah ke-31 surah Luqman ayat 13. Sudah siap qori'nya? Nah, di sini ini mulai pertama, nanti insyaallah berikutnya siap terus. Padahal mic-nya sudah siap, ya. Nah, ini. Boleh dibaca sudah. Silakan. Ya. Monggo-monggo, enggak apa-apa. Yang penting fasih. Kurang bagus tapi fasih alhamdulillah. Monggo. Dibaca terjemahannya saja, terjemahannya saja. Iya. Surat 31 ayat 13. Ya, sudah ketemu? Monggo. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Masya Allah para jamaah. Luqman berwasiat kepada putranya, ya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya mempersekutukan Allah, la zulmun azim. Sungguh penganiayaan yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar." Ini adalah dosa yang sangat agung, ya. Dosa yang sangat besar kesyirikan itu. Kemudian sebagaimana apa namanya berikut ini, di mana dosa besar itu diibaratkan orang yang jatuh dari langit, ya. Fatah tofuhut tayru. Lalu disambar oleh apa namanya? Oleh burung, ya. Kemudian dijatuhkan di tempat yang jauh. Nah, ini gambaran apa namanya orang yang melakukan dosa syirik, ya. Melakukan dosa syirik. Sebagaimana pada ayat berikut ini. Fatah tafuhu tayru. Taib. Yakni pada surah ke-22 surah Al-Hajj ayat 31. Gambaran tentang pelaku kesyirikan dan bahayanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bi wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Artinya, beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Masya Allah. Gambaran orang yang berbuat kesyirikan, kata Allah, "Hunafa'a lillah, beribadalah kepada Allah dengan ikhlas, ghaira musyrikin nabi, yang tidak berbuat syirik kepadanya. Wa man yusyrik billah, dan barang siapa mempersekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Ya, digambarkan orang yang melakukan syirik itu digambarkan oleh Allah seperti orang yang jatuh dari langit, belum sampai di bumi langsung disambar oleh burung. Fatah tofu toyur, lalu disambar oleh burung, dicobak-cabik, dirobek-robek tubuhnya. Autahwi bihir rihu, atau kemudian dibawa terbang oleh angin. Fi makanin sahih, ke tempat yang sangat jauh. Itulah gambaran dosa syirik. Terlempar dari rahmat Allah seperti terlemparnya seorang dari langit, atau terlempar dari langit kemudian dihempas oleh angin sehingga jatuh di tempat yang jauh, yang tidak bisa digapai, yang tidak bisa dicari. Ini artinya para jamaah, pelaku dosa syirik itu menjadikan pelakunya terlempar dari rahmat Allah yang sangat jauh. Makanya Allah sangat benci sekali, ya. Allah sangat benci sekali dengan dosa syirik. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada ayat berikut ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. Nah ini, pada surah An-Nisa surah keempat ayat 48, ya, surah keempat ayat 48, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, di mana Allah berfirman, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan dia mengampuni apa dosa yang lain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Wa man yusyrik billah, dan barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad iftara ithman 'azima, maka ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ini dosa syirik. Dosa selain syirik Allah ampuni. Ya, mulai dosa kecil sampai dosa besar, ketika belum mencapai syirik, maka Allah akan ampuni. Ya, kalau Allah mau Allah akan ampuni. Tetapi dosa syirik, meskipun dosa kecil, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa itu sudah masuk ke lingkungan syirik, maka tidak diampuni oleh Allah kecuali tobat. Ya. Saya belum menemukan hadis tentang pengampunan dosa syirik ketika kecil, kecuali bahwasanya dosa syirik ketika masih kecil berarti belum keluar dari Islam, itu aja. Ya. Berarti belum keluar dari Islam. Cuman saya belum menemukan keterangan bahwa dosa syirik yang kecil diampuni oleh Allah, melainkan ayat ini. Secara umum Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Berarti kalau syirik itu kecil tetap tidak diampuni, kalau dia tidak bertobat tetap dia masuk neraka, dan pada akhirnya nanti masih akan masuk surga. Kenapa? Karena belum keluar dari Islam. Adapun dosa syirik, maka abadal abadi khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalamnya. Ini kalau dosa besar. Nah, di sini mengesankan para jamaah bahwa kalau dosa itu sudah masuk ke lingkungan syirik, maka masuklah kepada umumnya ayat ini. Adapun yang masih diampuni, yang dikatakan duna dzalika, selain itu, yang belum masuk ke ling syirik. Yang belum masuk ling syirik. Contohnya apa? Dosa besar, misalnya seperti berjudi. Ini dosa besar. Minum khamr, nanti ada hadisnya. Dosa besar. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ini dosa besar. Mencaci maki kedua orang tua. Ini dosa besar. Kemarin Nabi mengatakan bahwa mencaci maki orang tua itu dosa besar. Kata sahabat, bagaimana anak bisa mencaci kedua orang tua? Contohnya kata Nabi, seseorang mencaci maki orang tuanya orang lain, kemudian balik orang tuanya dicaci, itu sudah mencaci maki namanya. Apalagi mencaci langsung. Mencaci langsung tambah berat. Tetapi belum sampai masuk ke syirik, maka masuk ke dosa besar yang kata Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki. Kalau Allah menghendaki, berarti kalau Allah enggak sudi tetap masuk neraka. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah. Dosa syirik yang tidak diampuni juga ada pada surah An-Nisa juga ayat 116 para jamaah. Pada surat An-Nisa yang ke-116. Ya, lafaznya sama. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Allah mengatakan pada surah An-Nisa ayat ke-116, kalau tadi 48, sekarang ke-116. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Ia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka ia telah tersesat dengan tersesat yang sangat jauh. Jadi memang syirik itu kesesatannya sangat jauh. Sampai digambarkan tadi seperti jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung, atau jatuh dari langit kemudian dihempas oleh angin, dibuang ke tempat yang sangat jauh. Ini artinya jauh, jauh, jauh. Itu dosa syirik para jemaah. Allah sangat murka kepada satu dosa ini, yaitu dosa syirik. Karena dosa syirik itu kaidahnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, beliau mengatakan yang maknanya asyirku taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khosaisillah. Artinya syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah terhadap perkara-perkara yang hanya menjadi kekhususan bagi Allah. Ya, menyamakan sesuatu selain Allah terhadap apa-apa yang hanya menjadi kekhususan bagi Allah. Contoh, kekhususan memberi rizki, ya, sang pemberi rizki utama siapa? Allah. Kemudian ada orang Jawa begini, alhamdulillah mas, sejak saya memelihara burung perkutut, rezeki saya jadi lancar kayak selancar. Hah? Ini sih syirik. Kenapa? Karena menjadikan burung perkutut itu saingan siapa? Saingan Allah para jemaah. Padahal burung perkutut itu kalau bulunya dibubutin tinggal seberapa para jemaah? Ya tinggal tak jempolan sikil ini paling. Ya, itu masalahnya. Burung perkutut itu kecil, tapi dikatakan sampai sebab memelihara burung perkutut rezekinya lancar. Memang tadinya ngomong alhamdulillah mas, alhamdulillah hanya kambing hitam aja itu. Padahal yang dimaksud siapa? Burung perkututnya, bukan Allah. Alhamdulillah mas, segala puji bagi Allah mas. Ya kan? Sejak saya memelihara burung perkutut, rezeki saya jadi lancar. Alhamdulillahnya yang menurunkan rezeki atau burung perkututnya? Halo? Burung perkututnya yang dimaksud. Alhamdulillah mas, sejak saya memelihara burung perkutut, rezeki saya jadi lancar. Siapa yang dikatakan menyebabkan rezekinya lancar? Burung perkutut. Ini. Ada juga begini. Alhamdulillah, sejak saya ikut tur Wali Songo, nyambut gaib lancar. Nah ini, yang menyebabkan nyambut gaib lancar, alhamdulillah atau Wali Songo? Wali Songo yang dimaksud para jemaah. Makanya Allah sangat murka. Allah sangat murka sebab kedudukan Allah dibagi dengan Wali Songo. Yang tadi kedudukan Allah dibagi dengan burung perkutut. Makanya Allah murka. Ini namanya mempersekutukan. Jadi Allah punya sekutu burung perkutut. Allah punya sekutu wali. Allah punya sekutu dukun. Nah gitu. Sejak saya ke dukun itu, sejak saya ke dokter itu jadi sembuh. Sejak saya ke Gunung Kawi, apalagi Gunung Kawi. Tuyul ini para jemaah. Ya, syirik para jemaah. Jadi kaidah syirik tadi apa? Coba diikuti bersama. Asyirku, suara keras. Huwa taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khasha'isillah. Lagi ya, nanti kalau hafal masya Allah ya. Asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khasa'isillah. Lagi ya, nanti hafal ya. Asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khasa'isillah. Ada yang hafal? Coba asyirku. Ya, tak bimbing. Tak bimbing, silakan, jangan takut. Asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khasa'isillahi. Ini kaidah syirik, artinya syirik ialah taswiyatu ghairillahi billah. Menyamakan, menyepadankan, menyeratakan selain Allah dengan Allah. Bima huwa terhadap apa-apa ia min khasa'isillah, dari kekhususan-kekhususan Allah. Menurunkan hujan, kekhususan bagi siapa? Bagi Allah. Ternyata Pak Dukun bisa menurunkan hujan, bisa menghentikan hujan misalnya. Memberi rezeki siapa? Allah. Ternyata burung perkutut yang dikatakan menjadikan lancar. Wallahi para jamaah, inilah syirik itu. Makanya Allah benci dengan syirik itu di situ. Benci. Di tiga ayat tadi para jamaah menunjukkan dosa syirik itu jauh sekali. Yang pada surat yang pertama dikatakan seperti jatuh dari langit disambar burung atau dihempas oleh angin ke tempat yang jauh. Kemudian pada ayat yang kedua, surat yang kedua, dikatakan termasuk isman azima, dosa besar. Pada ayat yang ketiga, surat yang ketiga, dikatakan faqad dhalla dhalalan ba'ida, telah tersesat dengan sesat yang jauh sekali. Itu gambaran dosa besar syirik, ya. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk diantara jenis-jenis dosa besar. Durhaka kepada orang tua. Kemudian wa qauluz zur, kata Rasulullah, dan perkataan dusta. Ya, sampai Nabi mengatakan ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Ya, ketahuilah dan perkataan dusta. dan perkataan dusta, dan perkataan dusta. Ini diantara jenis-jenis syirik. Kemudian hadis lain dari Adabul Mufrad tentang dosa besar, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad. An Abi Ayyub qala, Abi Ayyub berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man abadallaha, barang siapa yang menyembah Allah, la yushriku bihi syai'a, sementara tidak, dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, nyembah Allah dan tidak syirik, wa aqamas salata, dan mendirikan salat, wa ataz zakata, dan menunaikan zakat, wa shoma ramadana, dan berpuasa bulan Ramadan, wa jatanaba al kabaira, dan menjauhi dosa-dosa besar, falahul jannah, maka dia masuk surga. Au dakhalal jannah, atau dia dikatakan masuk surga. Fasa'alahu rajulun, lalu seseorang bertanya kepada Rasulullah, mal kabair, apakah yang dimaksud dosa besar itu, wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah berkata, asyirku billah, yaitu mempersekutukan Allah, wa qatlu nafsin muslimatin, dan membunuh seseorang yang muslim, membunuh seorang muslim tanpa alasan, wal firaru yaumaz zahfi, dan lari dari medan perang. Ini diantara jenis-jenis al-kabair, dosa besar. Di situ mesti ada syiriknya. Setiap nabi, hampir setiap nabi berbicara tentang al-kabair, dosa besar, di situ ada syiriknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan menjauhi dosa-dosa besar, maka dia akan masuk surga. Kemudian ketika Nabi ditanya, yang dimaksud dosa besar di sini siapa? Apa? Yang pertama, asyirku billah, yani syirik kepada Allah, kemudian dan membunuh jiwa yang muslim, membunuh seorang muslim tanpa alasan. Tapi kalau ada alasan seperti hukum qisas, maka benar jadinya, karena hukum qisas. Sebab hukum qisas itu kaidahnya apa? Mencongkel mata, naudzubillah, dicongkel mata. Memutus hidung, diputus hidung. Memotong telinga, dipotong telinga. Memotong tangan, dipotong tangan. Kalau potong leher gimana? Ya potong leher. Nah berarti membunuhnya ada alasan. Kemudian dan lari dari medan perang. Ketika Allah memerintahkan perang, enggak ada komando mundur, mundur dewe. Nah, ini melihat tank-tank, masya Allah, tank baja lewat, langsung mundur tanpa diperintah oleh komandan. Wah, ini licik namanya ya. Itu termasuk minal kabair, dosa besar, masya Allah. Ya, mudah-mudahan kalau kita terlibat dalam jihad tidak mundur para jemaah. Ya, kecuali kalau panglima kita menyuruh mundur itu karena diperhitungkan. Oh, mungkin siasat kan gitu ya. Gak ada perintah mundur, langsung mati cewek, langsung kemelulusan. Waduh, langsung mundur ini. Nah, ini dosa besar. Kemudian saya tambah lagi dengan beberapa hadis tentang dosa-dosa besar yang lain para jemaah. Ya. Warawa Abu Bakar ibnu Marduwai fi tafsirihi, dan Abu Bakar al-Hafidh Abu Bakar ibnu Marduwai dalam tafsirnya meriwayatkan, min tariqi Sulaiman bin Daud al-Yamani, dari jalur Sulaiman bin Tariq al-Yamani bin Daud al-Yamani, al-Zuhri dari Zuhri, an Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Khizab, an Abi dari bapaknya, an Jaddi dari neneknya. Qala berkata, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli Yamani. Rasulullah menulis surat kepada penduduk Yaman. Kitaban, yaitu surat, fihi, yang isinya al-faraidu, perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, was-sunana, was-sunanu, dan sunnah-sunnah, wad-diyatu, dan denda-denda. Wa ba'atha bihi ma'a Amr ibn Hizam. Dan Nabi mengutus membawa surat itu bersama Amr bin Hizam. Qala, berkata Amr bin Hizam, wa kana fil kitab, dan ada di dalam kitab itu, dalam surat itu ada tulisan, inna akbaral kabairi, sesungguhnya sebesar-besar dosa besar, indallahi, di sisi Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat, pertama isyrakun billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa qatlun nafsil mu'minah, dan membunuh jiwa yang mukmin di ghairi haq, tanpa alasan yang benar. Wal firaru fi sabilillah, yang ketiga, dan lari dari jalan Allah, yaumaz zahfi, pada saat peperangan. Wa uqulul walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, yang keempat. Wa rabyul muhsanati, yang kelima, dan menuduh orang muhsanah, perempuan muslimah yang terjaga, berzina. Ini yang kelima. Wa ta'allumus sihri, dan belajar ilmu sihir. Belajar ilmu sihir termasuk dosa besar. Wa aklur riba, makan barang riba. Ah, ini makan barang riba termasuk dosa besar. Wa aklu malil yatim, yang ketujuh, dan makan harta anak yatim, yang kedelapan, ya. Makan harta anak yatim termasuk dosa besar. Akbarul kaba'ir, masya Allah. Dosa besar yang paling besar, ya. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada besar-besarnya dosa besar. Hebat ini, ya. Ada delapan di sini. Pertama, syirik. Yang kedua, membunuh tanpa alasan. Yang ketiga, lari dari medan perang. Yang keempat, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kelima, menuduh berzina wanita baik-baik. Yang keenam, belajar sihir. Yang ketujuh, makan harta riba. Yang kedelapan, makan harta anak yatim. Nah, ini belajar sihir tidak boleh, para jemaah. Ngapain belajar sihir? Nanti tetangga-tetangganya pada apa? Pada gendeng semua nanti, manusia, ya. Tapi kalau memang ada tujuan, maka boleh. Para ulama misalnya, dia ingin tahu sampai di mana, pura-pura berteman dengan mereka, akhirnya rahasianya terkuak, maka ditulis di dalam kitab rahasia sihir misalnya. Ada tujuan. Tapi kalau kita sengaja golek peguron, nah ini golek peguron supaya duwe ilmu kesaktian, akhirnya diajari ilmu sihir, masuk ke dosa besar. Makan harta riba. Wah, ini riba, para jemaah, alhamdulillah, ya. Hati-hati dengan harta riba, ya. Termasuk dosa yang besar. Makan harta anak yatim, ya. Makan harta anak yatim contohnya gimana? Misalnya kita ini sudah kaya. Kita sudah kaya. Kemudian ada keponakan kita atau tetangga kita yang yatim, kebetulan dia juga punya harta, dititipkan ke kita. Kemudian kita kelola sawahnya, kita kelola tokonya, hasilnya juga kita makan. Padahal kita sudah kaya. Kenapa harus makan hartanya anak yatim? Yang benar gimana? Kelola tokonya, sawahnya, kebunnya dikelola, kemudian hasilnya diperuntukkan untuk pendidikan anak tersebut, dan selebihnya ditabung untuk masa depan dia. Kenapa? Karena dia sudah kaya. Dia sudah kaya, para jemaah. Banyak ini, banyak yayasan-yayasan, para jemaah, yayasan-yayasan sengaja membuat panti asuhan anak yatim. Masya Allah, proposalnya, para jemaah, ini pernah ada kisah ini. Proposalnya ke Pemkot, ke wali kota, kantor-kantor pegawai negeri. Pertama itu yang ditunjukkan, wah, yang sedih-sedih, para jemaah. Yang korengan, yang kurang makan, yang kurang gizi, terus anak-anak yang ini, para jamaah, pada lemah misalnya. Pokoknya mengundang orang untuk apa? Untuk mensimpati, untuk jadi donatur. Akhirnya donatur mengalir para jamaah. Lama-lama rumahnya dibangun. Pertama sih anak yatim masih diorangkan, masih dihormati. Tak teruskan sedikit ya. Kemudian rumahnya dibangun. Tiba-tiba beli mobil. Tiba-tiba saja kepada anak yatim itu kereng. Anak yatim itu sering dipecutin, sering dimarahi. Bahkan setiap harinya disuruh nyuci mobilnya para jamaah. Ya, di Polosoro. Ya, ternyata dia hanya mengeruk kekayaan dibalik membuat panti asuhan. Sungguh mereka telah memakan harta anak yatim. Tetapi kalau kita statusnya miskin, kita dititipin oleh kakak kita, saudara kita, dan dia punya harta, kemudian kita kelola sawahnya, kemudian kita juga ikut makan dari situ karena kita miskin, nanti pada akhirnya setelah anak itu besar dan dewasa, kita kembalikan lagi kepadanya. Atau syukur-syukur oleh keponakannya, "Man, ikut aku aja, alhamdulillah." Ini kalau status kita miskin, maka ikut makan juga tidak apa-apa, selama tidak melampaui batas. Jadi para jamaah, mari kita harus hati-hati. Dosa yang 8 tadi apa saja? Pertama, syirik. Yang kedua, membunuh tanpa alasan. Yang ketiga, lari dari medan perang. Yang keempat, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kelima, menuduh wanita baik-baik berzina. Yang keenam, belajar sihir. Yang ketujuh, makan harta riba. Yang kedelapan, makan harta anak yatim. Harus khatam rebu depan. Nanti ada pertanyaan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.